di sini menuntunku. Tiap malam sendirian, aku butuh perhatian. Kalau diceritain lagi ya, di dunia ini tenang aja, tenang aja. Luna, mungkin dia Community Music Recorder Party People Diki Paleki Remax Diki Ki Asik. Asik sekali.